dan sendu yang lama. Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru? Sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang jalan pernah dilewati. Meski ada kecewa, aku yang dulu tak begitu lagi takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beriku kesempatan. Aku ingin jadi milikku. Bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku. Lupakanlah ragu denganku. Bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain. Aku ingin dirimu. Bersamaku mulai hari baru hilang ruang untuk cinta yang lain. Bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Layak untuk cantikmu.